Sidak rasa yang isin hati ne ke surat ragu tu sing percaya kapening tresnang dewek beli. Ayahan beli ne anggon mutian duwe tresnan beli dumadak ene tu sing aenan tresnan iraga kalme palasa ragu di hati duwe petresnan kasihna malah sangiraga hapus je hati bungahan rasa percaya dekening beli sujati hati apa penatine yang adilah mengalahin perli kerasa banyak hidup beline hilangan jiwa pramana mengidek beli tresnain je beli apa adane yaston ragu nugel ring hatin adi sida beli isinin seisin hatine apa adane yaston ra Seisin artinen.